Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masih pada adab yang ke-12. Kemarin alhamdulillah telah disinggung oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala bahwasanya hendaknya seorang syekh ketika mendapati kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan untuk menegur. Dan langkah pertama dalam menegur yaitu apa? Dengan menyebutkan nasihat di majelisnya dalam keadaan yang diinginkan teguran itu untuknya hadir. Ya, orang yang mau ditegur itu hadir di situ tapi tanpa apa? Tanpa menyebut nama. Nah, apabila dia tidak berhenti. Nah, karena terkadang orang ditegur tapi tidak nyadar kan ini. Sudah ditegur bagus-bagus, diberi teguran yang halus. Nasihat di majelis misalnya kita membaca hadir. Terkadang tidak sadar. Tidak paham bahwasanya oh ini teguran untukku. Tapi malah pahamnya oh ini teguran untuk orang lain ini, untuk pulang. Nah, ini repot. Nah, kalau ternyata tidak berhenti juga dari kekeliruannya, dikatakan oleh beliau, fa in lam yantahi nahahu an dzalika sirra. Apabila dia tidak mau berhenti, maka dilarang secara apa? Secara sir, yaitu dalam artian tidak terang-terangan di muka umum. Ini langkah-langkahnya. Untuk apa? Diperingatkan empat mata. Nah, kamu keliru kalau seperti itu, salah kalau seperti itu. Nah, tidak langsung habisi di depan teman-temannya atau di muka umum. Kecuali bagi mereka-mereka memang nanti sudah apa betul-betul keterlaluan. Tayyib, bahkan dalam peribahasa Arab ikhwan fillah, al-hur yakfihi al-isyarah. Orang yang merdeka itu cukup sekedar dengan isyarah. Hanya budak saja yang kalau diperingatkan harus dikeplak. Tahu dikeplak? Dia apa? Dipukul. Nah, hanya para budak panitia. Kalau mau diperingatkan, mau disuruh kamu harus ini harus dipukul, harus dipecuk. Tapi orang-orang merdeka itu cukup isyarat saja itu jalan. Ya, cukup isyarat jalan. Kalau diperingatkan cukup dengan isyarat berhenti. Ini orang-orang merdeka. Cuman terkadang memang apa orang merdeka tapi apa? Tapi apanya? Jiwanya jiwa budak. Makanya apa? Tidak cukup dengan isyarat. Nah, tapi butuh diperingatkan langsung, bahkan sebagian harus butuh diherdik. Nah, qala rahimahullah wa yaktafi bil isyarati ma'a man yaktafi biha. Dan mencukupkan dengan isyarat bagi orang-orang yang memang cukup sekedar dengan isyarat. Ini orang-orang yang cerdas. Dengan sekedar isyarat itu sudah cukup. Nah, gampangannya ikhwan fillah kalau misalnya sedang libur tinggal dikasih isyarah untuk tutup mulut udah diam. Tapi sebagiannya ribut kalau udah diambil pentungan udah diam. Ini contoh gampangnya. Nah, tayyib. Untuk sholat sunnah misalnya diberi isyarah sedikit sudah paham oh ini sholat sunnah. Tapi sebagiannya kalau udah diam apa? Tidak dicewer, ya, tidak bangkit untuk sholat sunnah misalnya. Fa in lam yantahi nahahu an dzalika jahran. Apabila hal ini juga tidak berhenti dari kejelekan-kejelekannya, hendaknya apa? Dia melarangnya secara terang-terangan. Wa yughallidul qawla alaih in iktadahu al-halu liyanzajira huwa wa ghayruhu wa yata'addaba bihi kullu sami'in. Dan apa? Dan memperkeras perkataannya. Dalam artian diberi apa? Peringatan keras. Diberi peringatan keras. Nah, apabila apa? Memang mengharuskan demikian. Agar apa? Agar dia itu menjadi apa? Menjadi berhenti dari kejelekannya juga yang lainnya. Dan beradab. Nah, dengan hal tersebut semua orang yang mendengar. Nah, Tapi misalnya dalam penggunaan HP Android misalnya, ini butuh zajar keras. Karena apa? Karena naam dilihat mungkin sebagiannya berulang-ulang, naam sudah disimpan HP-nya satu, beri lagi yang lain. Tayyib. Naam. Pura-pura di naam kumpulkan satu, tapi dia beli yang lebih bagus. Naam. Ini naam butuh yang seperti ini untuk diberi peringatan secara keras. Kemudian fa illam yantahi fala ba'sa hina idin bitardi. Jika tidak mau berhenti juga ikhwani fillah, maka apa? Tidak mengapa ketika itu untuk mengusirnya. Karena memang apa? Yang demikian penyakit. Nah, taib, sifat-sifat yang buruk lebih cepat nak menjalar ikhwani fillah dari sifat-sifat yang baik. Makanya ketika diperingatkan dari hal buruk, apalagi dari keharaman, maka apa? Tidak mengapa untuk mengusirnya, walai radhi anhu ila an yarji, dan berpaling darinya sampai dia rujuk. Ini. Dan ini penting. Nah, diusirnya seseorang dari majelisul ilm atau ditolaknya ikhwan fillah, yaitu harapannya bukan karena benci kepada orangnya, tapi benci kepada kelakuannya, sehingga kalau kelakuannya itu sudah ditinggalkan, dia mau rujuk, mau tobat, ya terima. Nah, makanya dikatakan oleh Syekh ila an yarji, sampai dia mau kembali. Dan ini yang hendaknya antum semua nanti berakhlak dengannya, ikhwan fillah. Jangan sampai kebencian kepada suatu perbuatan itu menjadikan seorang benci kepada orangnya. Dalam artian walaupun orangnya sudah taubat, tetap bencinya tidak hilang. Keliru. Ya? Kalau memang sudah mau baik, nah meninggalkan hal-hal yang buruk, ya dia saudara kita. Apalagi kemudian semangat untuk memperbaiki diri. Ini penting. Karena terkadang manusia kebenciannya apa? Disimpangkan oleh syaitan. Nah, yang asalnya memang dia benci karena perbuatan buruknya, tapi akhirnya kemudian dipalingkan kepada kebencian yang salah, yaitu kebencian kepada pribadi orang itu. Nah, ini keliru. Nah, ini bukan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau benci karena Allah ikhwan fillah, tatkala yang dibenci tersebut sudah ditinggalkan, berarti apa? Harus diganti dengan apa? Rasa cinta. Pelaku maksiat ikhwan fillah, pelaku maksiat tatkala dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia mau kembali dan bagus tobatnya, ya kita harus mengubah kebencian menjadi apa? Rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, rasa cinta karena Allah apabila ternyata yang dicintai ini kemudian apa? Kemudian naam berpaling dari jalan Allah. Kalau memang betul rasa cinta ini karena Allah, ya harus berubah menjadi kebencian. Misalnya seorang murtad, dulunya teman dekat atau bahkan kerabat, dari atas keislaman kita mencintainya karena Allah. Tapi tatkala murtad meninggalkan keislaman, wajib kita membencinya. Nah, wala siyama idza khafa ala ba'di rufaqaihi wa ashabihi min at-talabati muwafaqatah. Terlebih lagi apabila dia khawatir atas sebagian teman-temannya. Nah, dan apa? Dan sahabat-sahabatnya dari kalangan penuntut ilmu, khawatir apa? Kemudian mencocokinya, niru. Nah, baik. Dan biasanya memang demikian ya ikhwan fillah. Ada penyakit, nah akhirnya dia berusaha menyebarkan. Ingin mencari teman, ya kan? Dan ini hal yang sangat buruk yang harus segera dipangkas ya ikhwan fillah. Makanya Imam An-Najmah rahimahullahu taala ya dalam masalah seperti ini juga membimbingkan, sehingga masya Allah ini bimbingan untuk kita semua. Kalau memang sulit diatur, ya dikeluarkan. Wakadzalika yata'ahadu ma yu'amilu bihi ba'dhum ba'dha min ifsya'is salam. Ini insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Yaitu bahwasanya hendaknya juga seseorang mudaris untuk apa? Betul-betul yata'ahad, betul-betul jaga. Naam, jaga jangan sampai ditinggalkan. Naam, berhubungan dengan hal-hal yang sebagian mereka bermuamalah dengan sebagian yang lain. Di antaranya berupa ifsya'us salam, menyebarluaskan salam. Ini harus dihidupkan. Berkali-kali diberi apa? Diberi naam tanbih untuk menghidupkan sunnah yang naam termasuk syiar-syiar besar kaum muslimin, ikhwanifillah, menyebarluaskan salam. Nah, bertemu ikhwanifillah salam. Nah, berpapasan mengucapkan salam. Taim. Karena dengan nah, tersebar luasnya salam ini ikhwanifillah akan semakin kokoh ukhuwah di antara kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman secara sempurna sampai kalian saling mencintai. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan pada satu perkara kalau kalian melakukannya kalian akan saling cinta mencintai? Kemudian Rasul mengatakan afsyus salam bainakum, sebarluaskanlah salam di antara kalian. Nah, sebarluaskan salam. Nah, dan salam akhwanifillah. Nah, ini juga ibadah bernilai pahala yang besar di sisi Allah. Nah, apalagi kalau kita selain itu juga berniat untuk menghidupkan syiar itu. Berniat untuk menghidupkan syiar kaum muslimin yang sekarang banyak diganti. Nah, dengan selamat pagi atau halo atau yang lainnya. Nah, tapi bahkan dalam apa? Dalam pembicaraan di telepon-telepon mereka, nah awalnya halo misalnya. Tergantikan. Baik. Dan ifsya'us salam baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ikhwanifillah, selama kita tahu dia muslim. Nah, taib atau ada tanda-tanda Islam, maka nah sebarluaskan salam. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayul Islami afdal?" Apa di antara amalan-amalan keislaman yang paling utama? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau beri makan manusia, kemudian engkau apa? Engkau sebarluaskan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Maka istahidu ikhwanifillah, semangat dalam menghidupkan sunnah ini. Na'am barakallahu fikum. Nas'alullah ta'ala ayyuhafikuna lima yuhibbuhu wa yuridah. Walhamdulillah.